Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah a'azzakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memujinya dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita masih bertemu kembali dalam pembahasan kitab Durusul Lughatil Arabiyyah, bimbingan belajar bahasa Arab untuk para pemula. Dan pada malam ini insyaallah kita akan lanjutkan lagi beberapa latihan yang belum kita selesaikan di latihan atau di ad-dars as-adis. Al-sidari ke Ihsan. Baris. Nah. Dan sebelumnya kami memohon maaf kepada para pendengar dimanapun antum berada, bahwa pada malam ini kita sedikit atau banyak sekali keterlambatan yang kita lakukan. Yang biasa kita mulai jam 8 atau jam 8 lewat, sekarang sudah jam 9 kurang. Ini satu keterlambatan yang sebenarnya sudah melebihi daripada batas yang bisa dimaklumi. Tapi subhanallah, kita memohon kepada Allah SWT ampunan, dan juga kepada para ikhwan dan akhwat di rumah, kami meminta maaf dan mohon dimaklumi atas segala kesalahan dan kekurangan yang kita lakukan. Baiklah, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang saya janjikan pada kesempatan yang lalu, bahwa di latihan sebelah sini, yaitu latihan yang berkaitan dengan angka-angka dari 11 sampai 20, sebagaimana saya janjikan, kita akan ulang sedikit lagi penjelasannya. Kemudian jika perlu akan kita ulang sekali lagi latihan ke-12 yang sebenarnya sudah kita baca. Lalu insyaallah jika Allah SWT memberikan kita kesempatan waktu yang ada, kita lanjutkan untuk membahas latihan yang ke-13. Ikhwani fi din wa akhwatu fillah a'azzakumullah. Angka-angka yang sudah kita pelajari pada jilid pertama yang lalu, sedikit kita ulang penjelasannya, bahwa angka 3 sampai 10, angka 3 sampai 10. Tapi sebelumnya kita ingatkan kembali bahwa dalam bab angka-angka ini, dalam bab pembahasan tentang angka-angka atau bilangan-bilangan, ada dua istilah yang perlu untuk terus diingat. Istilah yang pertama adalah al-adad, kemudian istilah yang kedua adalah al-ma'dud. Al-adad yang kita maksudkan dengan al-adad adalah bilangan atau angka yang biasanya diletakkan di depan sebelum al-ma'dud. Al-adad sekali lagi maknanya adalah angka atau bilangan. Adapun al-ma'dud, dia adalah benda yang diletakkan setelah angka tersebut, setelah al-adad yang kita sebutkan tadi. Atau sering kita ulang-ulang bahwa al-ma'dud artinya benda yang dibilangkan. Wallahualam apakah ini istilah yang benar, tapi paling tidak itu yang saya temukan penjelasannya agar lebih memudahkan. Bahwa dua istilah ini mohon untuk terus diingat, al-adad wal ma'dud. Al-adad dan al-ma'dud. Al-adad bilangan atau angka, dan yang kedua adalah al-ma'dud, benda yang dibilangkan, yang tersebutkan biasanya setelah al-adad, setelah bilangan. Contoh di sini, salasatu kutubin. Salasatu kutubin. Mana salasatu kutubin ya Ihsan? Salasatu kutubin. Tiga kitab. Tiga kitab. Kalimat salasatu kutubin ini adalah al-adad dan al-ma'dud. Al-adad dan al-ma'dud. Al-adadnya adalah kalimat salasatu. Adapun al-ma'dudnya adalah kutubin. Dan sudah kita bahas pada jilid yang pertama bahwa angka 3 sampai 10 al-ma'dudnya adalah, kondisinya adalah jamak majrur. Jamak benda atau isim itu isim jamak, kemudian tanda harakatnya adalah majrur, diberi tanda kasrah atau kasratain jika dia mufrad, jika dia tunggal. Contoh yang baru saja kita sebutkan, salasatu kutubin. Salasatu al-adad. Salasatu di sini kita ingatkan kembali, salasatu di sini kita sebut sebagai al-adad, bilangannya. Kemudian kalimat kutubin angka 3 setelah al-adad salasa, ini kita sebut dengan al-ma'dud. Lihat bagaimana kondisi al-ma'dud setelah diletakkan di belakang angka 3, salasatu kutubin. Kutub itu jamak daripada kitabun. Kemudian di sini kondisi kedua, diberi tanda harakat kasrah atau kasratain, kutubin. Ini hukum al-ma'dud jamak majrur itu hanya berlaku pada angka 3 sampai 10. Nah, yang kita bahas pada kesempatan malam ini itu angka 11 sampai 19. Kemudian nanti insyaallah ada penjelasan tentang angka puluhan, 20 sampai 90. Adapun angka 11 sampai 19, maka kalau antum lihat di latihan ke-11 ini yang sudah kita baca pada pekan yang lalu, bahwa angka 11 sampai 19 ahada asyar ila tis'ata asyar, al-ma'dudnya kondisinya adalah mufrad mansub. Mufrad mansub. Mufrad artinya tunggal. Kemudian yang kedua harakatnya mansub. Harakatnya diberi tanda fathah atau fathatain jika dia mufrad, jika dia tunggal. Antum lihat di sini, ihda asyrata talibatan. Ihda asyrata talibatan. Perlu diingatkan bahwa ihda asyrata ini al-adad. Adapun al-ma'dudnya adalah talibatan, isim yang datang setelah angka 11. Ihda asyrata talibatan. Ihda asyrah ini al-adad, kemudian al-ma'dudnya adalah talibatan. Dan antum lihat di sini al-ma'dudnya talibatan. Yang pertama dia mufrad. Talibatan, talibatun. Bukankah ini mufrad ya, kan? Nah, tunggal. Kemudian yang kedua, talibatan, lihat harakat huruf terakhirnya fatatain. Maka di sini para ulama memberikan rumus dan kaidah dalam masalah angka 11 sampai 19, bahwa al-ma'dud dari angka 11 sampai 19 adalah mufrad mansub. Mufrad tunggal, mansub posisinya atau kondisi harakatnya fatatain atau fathah. Nah, ini sudah kita jelaskan sebenarnya pada pekan lalu, tapi kita ulang sekali lagi agar lebih jelas. Dan mudah-mudahan dengan penjelasan yang berulang-ulang ini akan lebih tertanam kepada kita kaidah-kaidah tersebut. Kemudian bisa kita nanti praktekkan dalam latihan-latihan yang akan kita baca setelah ini. Jadi sekali lagi, bahwa angka 11 sampai 19 al-ma'dudnya, benda yang dibilangkannya adalah posisinya pertama mufrad, kemudian harakatnya harus mansub. Contoh, ahada atau ihda asyrata talibatan. Ihda asyrata ini al-adadnya, angkanya atau bilangannya. Kemudian talibatan, dia adalah al-ma'dud. Dan kalau antum lihat, al-ma'dud di sini posisinya mufrad mansub. Contoh kedua, ithnata asyrata talibatan ithnata asyrata talibatan. Di sini angka ke-12 ithnata asyrata angka 12 kemudian diiringi setelah itu dengan al-ma'dudnya yaitu talibatan. Lagi-lagi di sini mufrad mansub. Perlu diketahui di sini bahwa angka 11 dan 12 dia memiliki hukum yang khusus dibandingkan saudara-saudaranya dari 13 sampai 19. Saya ulang. Angka 11 sampai 12 ini, dua angka ini memiliki kekhususan berbeda dengan saudara-saudaranya dari angka 13 sampai 19. Kekhususannya adalah angka 11 dan 12 kedua-duanya, dua angka yang ada pada ahada, asyara dan ithna asyara ini semua harus mengikuti al-ma'dud. Harus mengikuti al-ma'dud dari segi jenisnya. Apakah dia muzakkar atau mu'annath. Dan kalau kita lihat contoh di sini, ihda asyrata talibatan. Bukankah di sini al-ma'dudnya adalah mu'annath? Ada sekedalik ya, ikhwan? Bala. Di sini talibatan mu'annath. Maka ahada asyrata, ihda asyrata juga harus mu'annath. Angka 11 ini, kedua-duanya, nah ini penjelasan yang kita tertinggal tadi, bahwa angka 11 sampai 19 ada dua, terdiri dari dua angka. Angka 11 sampai 19 terdiri dari dua angka. Yang pertama angka satuannya 1 sampai 9 kemudian digabung dengan angka asyarah atau asyarah. Ihda asyarah, ithnata asyarah, kemudian salatata asyarah atau salatata asyarah, sitta asyarah dan seterusnya. Satuan, kemudian angka kedua adalah 10. Angka 10. Nah, kita kembali ke angka 11 dan 12. Angka 11 dan 12 seperti yang saya katakan tadi memiliki kekhususan dibandingkan dengan saudara-saudaranya dari angka 13 sampai 19. Kekhususannya adalah bahwa angka 11 dan 12 kedua angkanya, satuan maupun angka 10, kedua-duanya harus mengikuti al-ma'dud, benda yang dibilangkan mengikuti al-ma'dud dari segi jenisnya. Jika al-ma'dudnya adalah mu'annath, maka angka 11 dan 12 juga harus mu'annath. Maka di sini antum lihat contohnya ihda itu mu'annath karena muzakarnya adalah ahada. Di sini ihda karena ma'dudnya talibatan mu'annath. Kemudian angka kedua setelah angka ihda, angka asyrah juga mu'annath. Asyrata juga mu'annath. Dari mana kita tahu bahwa angka asyrata itu mu'annath ya ikhwan? Ada ta' ta'anith. Ada ta' marbutoh, ta' ta'anith di belakang kalimat asyrah. Ta'ut ta'nit al-marbuta ini yang menunjukkan bahwa dia mu'annas. Nah, kedua angkanya ihda maupun asyrata harus mu'annas karena al-ma'dudnya mu'annas. Begitu pula angka ithnata asyrata talibatan. Ithnata ini mu'annas. Ithnata mu'annas karena muzakarnya ithna tanpa ta. Ithna asalnya kalau dia tunggal ithnan, kalau dia tunggal ithnan, ada nun di belakangnya. Nah, angka ithnan ini dihilangkan nun di terakhirnya karena dia disamakan dengan musanna. Nanti insyaallah kita akan bahas lebih jauh lagi apa itu musanna pada babnya insyaallah. Ithnata ini muannas. Begitu pula angka berikutnya asyrata mu'annath. Apa sebabnya kedua-duanya mu'annath? Karena al-ma'dudnya mu'annath, yaitu talibatan. Nah, adapun angka 13 sampai 19, maka angka pertama harus berlawanan dengan al-ma'dud. harus berlawanan dengan al-ma'dud dari segi jenisnya. Jika al-ma'dudnya itu mu'annas, maka al-adad angka pertama dari angka belasan ini, angka pertamanya harus mudzakkar karena al-ma'dudnya mu'annas. Contoh, salasa asyrata talibatan. Salasa asyrata talibatan. Salasa, angka pertama dari kalimat salasa asyrata, salasa mudzakkar karena al-ma'dudnya talibatan mu'annas. Maka dia harus berlawanan, tidak boleh sama. Jika al-ma'dudnya mu'annas, maka al-adadnya, angka pertama daripada al-adad 13 sampai 19, angka pertamanya harus muzakkar. Salata asyrata talibat. Adapun angka asyrah setelah itu, maka dia tetap mengikuti ma'al-ma'dud. Tetap mengikuti al-ma'dud. Maka jika al-ma'dudnya mu'annas, maka angka asyrahnya juga harus mu'annas. Contohnya di sini, salata asyrata talibatan. Contoh lain, arba'a asyrata talibatan. Mengapa arba'a angka pertama di sini, ikhwan, muzakkar? Arba'a, mengapa angka pertamanya muzakkar? Karena al-ma'dudnya? Mu'annas. Mu'annas, ahsantum. Karena al-ma'dudnya adalah? Mu'annas. Adapun angka kedua, asyrata, kenapa dia mu'annas? Tidak ikut muzakkar seperti angka yang pertama. Karena kaidahnya tadi, angka yang keduanya harus sama jenis dengan al-ma'dudnya dari segi jenisnya. Maka jika al-ma'dudnya mu'annas, maka angka asyratanya harus mu'annas. Tapi sekali lagi, ini dari angka 13 sampai 19. Perlu diingat ini kaidah ini. Kemudian 15, khamsa asyrata talibatan. Khamsa asyrata talibatan. Kita ulang lagi, mengapa khamsa bukan khamsata ya ikhwan? Mengapa dia muzakkar? Karena ma'dudnya mu'annas. Al-ma'dudnya mu'annas. Angka pertamanya harus muzakkar. Kemudian asyrah, mengapa dia mu'annas? Karena kaidahnya memang tadi disebutkan. Harus sejenis. Harus sejenis. Asyrata harus sejenis dengan al-ma'dudnya. Begitu pula angka 16, sita asyrata talibatan. Kemudian angka 17, sab'a asyrata talibatan. Kemudian samania asyrata talibatan. Kemudian 19 talibatan, kemudian yang terakhir 20 talibatan. Nah, jadi kalau seandainya kita rubah ya kan, kalau kita rubah al-ma'dudnya menjadi muzakkar, bagaimana kira-kira? Al-ma'dudnya misalnya al-ma'dudnya kita rubah menjadi taliban, jadi muzakkar. Nah, di sini talibatan. Asyara taliban. Mulai dari angka 1, 11. Ahada asyara taliban. Ahada asyara taliban. Kemudian angka 12, ithna asyara taliban. Mengapa kedua-duanya muzakkar? Karena dibilangan karena al-ma'dudnya muzakkar. Thalathata asyara taliban. Naam, thalathata asyara taliban. Mengapa salah tata menjadi mu'annas angka pertamanya? Karena ma'adudnya dia muzakkar. Al-ma'adudnya muzakkar. Iya. Nah, arba'ata asyara taliban. Nah, istamir. Khumsata asyara taliban. Sittata asyara taliban. Nah. Sab'ata asyara taliban. Nah, istamir. Tamaniyata asyara taliban. Tis'ata asyara taliban. Yakfi. Ini 11 sampai 19. Adapun angka 20 ini disebut dalam istilah an-nahwiyun bahwa 20 dan saudara-saudaranya dari 30 sampai 90 ini disebut adadul uqud, bilangan puluhan. 20, 20, kemudian 30, 30, kemudian 40, berapa itu? 40. 50, berapa itu? 50. 60, 70, 80, terakhir 90. Nah, angka-angka puluhan ini yang tidak ada apa namanya? Dia hanya murni puluhan saja, tidak ada gabungan dengan angka lain. Bukan masih bukan itu, bukan. Tapi dia tidak seperti misalnya khamsatun wa isyrun. Ada isyrun tapi sebelumnya ada khamsah. Ini murni isyrun, thalathun, arba'un dan seterusnya sampai tis'un. Ini hukumnya tidak berubah walaupun al-ma'lut yang muzakkar atau mu'annath. Dia tetap seperti itu. Tidak berubah menjadi muzakkar atau tidak berubah menjadi mu'annath. Karena memang isyrun bisa jadi mu'annath. Isyrunatun misalnya pakai ta' marbutah. Tidak. Dia tetap seperti itu walaupun al-adat al-ma'lutnya muzakkar atau mu'annath. Nah, jadi isyruna talibatan. Kita ganti taliban. Isyruna taliban. Tidak berubah. Isyruna talibatan dan isyruna taliban. Thalathuna misalnya thalathuna ustadatan. Thalathuna ustadatan. Kita ganti dengan muzakkar. Thalathuna ustadan. Tidak berubah. Thalathuna ustadan. Nah. Nah, demikian kita minta ke Ridho untuk baca sekali lagi, akhi, angka 11 sampai 20 ini. Ahada asyarata. Ishrun. La, min ahada asyarata. Ikra' al-kitab, ya. Ahada asyarata. Ihda asyarata talibatan. Nah. Ithnata asyarata talibatan. Thalatha asyarata talibatan. Arba'ata asyarata. Arba'a asyarata taliban. Khamsa asyarata taliban. La. Talibatan. Tis'ah asyarata talibatan. La, sittah. Sittah asyarata. Sittah asyarata talibatan. Ahsan. Sab'a asyarata talibatan. Naam. Thamani asyarata. Thamaniya. Thamaniya asyarata talibatan. Naam. Tis'ah asyarata talibatan. Ishruna talibatan. Ahsan. Ishruna talibatan. Nah. Baik. Kita langsung masuk ke latihan ke-12. Nah. Masuk ke latihan ke-12. Iqra ma yali. Thumma aktubuhu ma'a kitabatil arqamil waridati fihi bil huruf. Tarjim ya ikhwan. Tarjim. Ha? نعم انتهينا منه لكن نعيده أنا نبهنا إلى المستمعين آنفا قبل أن تأتي نحن سنعيد مرة أخرى التمرين هذه الليلة فهمت يا رضوان؟ طيب أترك التعليق إذن الآن مباشرة اقرأ التمرين الثاني عشر اقرأ ما يلي ثم اكتبه مع كتابة الأرقام الواردة فيه بالحروف ترجم أولا هذا بجلا apa-apa di bawah ini kemudian tulislah bersama penulisan nomor yang telah ada dalamnya dengan jumlah huruf-huruf dengan huruf-huruf. Nah, fadal kam sinnuka ikra al-raqam min fadlik wahid kam sinnuka thumma tarjim berapa umurmu? Nah, sinni 19 sanatan. Nah, 19 sanatan. Mengapa tis'ah angka pertamanya mengapa mudzakkar? Karena ma'dudnya mu'annath. Sahih. Maka asyarata angka berikutnya harus mu'annath mengikuti al-ma'dud. Nah, istamir rabas. Ithnan mubashir. Ithnan. Qara'na 14 safhatan minal kitabi. Min hadal kitabi. Naam, tarjim. Kami telah membaca 14 halaman dari buku ini. Naam, ahsant. Istamir. Thalatha. Fi hadhihi al-hafilati. في هذه الحافلة ثمانية عشر راكبا وخلفهم خمسة عشرة راكبة مرة أخرى ثمانية عشر راكبا وخلفهم خمسة عشرة راكبة أحسنت. Lihat di sini ya kan, di satu nomor tapi ada dua al-adad dan dua jenis al-ma'dud. Al-ma'dud yang pertama raqiban muzakkar, kemudian al-ma'dud yang kedua raqibatan mu'annath. Nah, dan alhamdulillah dari jawaban Ahridwan sudah benar dan termasuk juga sekaligus sebagai penjelasan tentang bagaimana cara membacanya. Nah, istamir. Arba hadha funduq saghirun فيه arba'a la fihi itsnata asharata ghurfatan faqat itsnata asharata ghurfatan na'am itsnata asharata ghurfatan faqat sahih angka 11 sampai 12 kedua-duanya harus sejenis. Ikut al ma'dud nah dari segi jenisnya nah apakah dia muzakkar atau mu'anath al-akhir 5 ثم نفعل المجلس المستمع يا عثمان له أحد عشرة أبناء نعم إحدى لا أحد عشرة أحد عشرة أبناء لماذا عشرة لا إحدى لماذا إحدى إحدى عشرة لا هذا الأخ هذا خطأ أحد أسوأ من الأول أحد عشرة أحد عشرة ابنا ابنا angka 11 sampai 12 ya Ridho ikut al-ma'dud ahada asyara la laysa ih ahada asyara nah ahada asyara ahada asyara ibnan nah wa bintan alan nah wa istamir wa itnata asyarata bintan mumtaz لماذا بنتنا صحيح وابن ليس بصحيح طيب لا بس لأن الأول تعبان جئنا حديثا أحسنت يا رضوان جزاك الله خير طيب lagi-lagi di sini di latihan kelima ini ada dua jenis al-ma'dud yang pertama ibnan muzakkar yang kedua bintan mu'anath dan sudah kita jelaskan tadi bagaimana jawabannya nah kita buka kesempatan untuk para pendengar fadhal ya طيب selanjutnya Anda bisa menghubungi kami di line interaktif 021-823-6543 bagi para pendengar saja tafadhal baik ikhwan maupun akhwat di 823-6543 Assalamualaikum halo طيب kami sampaikan sekali lagi bagi para pendengar saja yang ingin ikut berinteraktif dalam kajian kita malam ini dalam bahasa Arab Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543 tamrin yang ke-12 dari pelajaran yang ke-6 Anda bisa membuka di halaman 43 kita angkat kembali Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi dari Ibu Tina di Cijantung ya, silahkan tafadhal Ibu Tina tafadhal dari nomor 1 Wahid oh nomor 1 kembali lagi iya nah oh, Wahid Tan Sinuka nah Sini sini tis'a asarota sanatan. Nah, terjem Ibu Tina. Berapa umurmu? Umur saya 19 tahun. Nah, sant, sahih. Nah, itsnan. Qara'na la samahta ikra'i ar-raqam. Itsnan. Itsnan. Qara'na arba'a asarota safhatan. Nah. saya membaca 14 halaman dari kitab ini. Nah. Salasa. Fi hadhil hafilati samaniyata asaro. Nah. Samaniyata asaro rokiban. Nah. Wa khulfahum khomsa asarota rokibatan. Sahih. Ahsant. Sahih. Nah. Ya. Baik, syukran Ibu Tina. Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, jazakallahu khair pada Ibu Tina di Cijantung. Kita buka kesempatan kembali di belakang Ibu Tina bagi para pendengar radio yang lain. Fadal, baik pendengar ikhwan di 021-823-6543. Kita tunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa umur di mana? Ibu Masikan Tantan. Diulangi kembali keras. Ibu Masito di Lenteng. Di Lenteng. Ibu Masito. Nah, tafadhali Ibu Masito. Tafadhal Ibu Masito. Arba'ah. Hadha funduku saghirun. Hadha fundukun saghirun. Naam. Hadha fundukun saghirun. Naam. Ibu isnata asyara. Asyarata. Fihi isnata asyarata. Fihi isnata asyarata ghurfatan faqat. Sahih, na'am. Isnata asyarata ghurfatan. Na'am, sahih. Rakam khamsa. Khamsa. Na'am. Manu lahu ahada asyara. Na'am. Abnan. Ibnan. Ibnan. Na'am, ahada asyara ibnan. Wa? Wa isnata asharatan bintan. Isnata asharata. Sekali lagi. Isnata asharata bintan. Sahih. Syukran sahabat Masyita, syukran. Jazakallahu khair. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khair kepada Mama Syafa. Silakan bagi para pendengar yang lain di 0218236543. Masih tamrin yang ke-12, pelajaran yang ke-6. Kita angkat telepon yang selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ummu Ihsan di Keranggan. Hafal insyaallah. Nah, fadhal ya Ummu Ihsan, fadhal, tafadhali. Rakam 6 wa 7. Sita, ana hafiztu salasa asyarata suratan. Nah, salasa asyarata sunam, sahih, suratan, nah. Sabah, sahih. Nah, saya telah menghafal 13 surat. Nah, ahsant. Sabah. Nah. Fi hadzal mustashfa tis'ata asyara tabiban. Nah. Wa sab'a asyarata tabibatan. Mumtaz. Cukup, Ummu Ihsan? Ya, dua nomor saja. Mau nanya. Taip, fadal. Di surat ini saya baca surat 5 ayat 12. Naam. Itu ada ini saat bacaan ayatnya saya. Fadal. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad akhadallahu mitsaqa bani Israila wa ba'atsna minhum 12 nakiba. Naam. 12 nakiba ya. 12. Isnai asyara naqiba. Di surat ini 936. Nah, 9 ayat 36 itu angkanya saja dibaca langsung. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Isna asyara syahran. Nah. Kalau kita lihat maksudnya kan ini kan sama-sama mutzakar. Iya, sama-sama mutzakar karena maka adatnya harus mutzakar dua-duanya. Ya. Sang. Terus tadi sini ada isna tabintan ya. Naam, di sini kenapa isnai? Mengapa yang kedua isna? Begitu Umu ya? Iya, sama-sama ya. Hampir sama muannats. Iya, baik. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pertanyaan Umu Ihsan ini jawabannya bukan pada bab ini. Nanti babnya insyaallah pada bagian ketika kita membahas jumlah fi'liyah secara utuh. Fi'il, fa'il dan maf'ul. Karena yang di surat kelima tadi, surat Al-Maidah apa tadi? Wa ba'atsna minhum 12 naqiba. 12 di situ posisinya sebagai maf'ulun bih. Maka dia mansub dengan alif. Afwan, mansub dengan ya. Karena dia disamakan posisinya sama seperti musanna. Karena kalau musanna itu dia mansub dengan ya. Ada sekali lagi ya, Afwan? Coba dibaca sekali lagi, Ihsan, yang tadi nomor surat 5. Surat kelima, Ihsan. Walakad akhazallahu mithaqa bani Israila waba'atna minhumus nai asara naqiba. Waba'atna minhumus nai. Nai ya dengan ya karena posisinya sebagai maf'ulun bih. Dan maf'ulun bih dia mansub dan mansubnya musanna dengan harf dengan huruf dengan ya. Huruf ya. Itnai. Nah, dalam keadaan i'rabnya tetap mansub tetap mansub ya, cuma alamat tanda mansubnya aja yang berbeda saja. Ketika di i'rab sahih, dia nanti ketika katakan itnai maf'ulun bih mansubun bil ya. Nah, ketika kita i'rab maka begitu. Nah. Kemudian di surat yang ke-9 ya, surat 9. Surat yang ke-9. 6. Ayat yang ke-3. Inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran. Nah. Di situ posisinya bukan marfu'un bih. Posisinya dia marfu'. Maka marfu'un bil alif. Alif. Marfu'un bil alif. Alif karena dia disamakan seperti mutsanna. Idzan hadza adad ma'dud bi mudzakkar sadi. Tetap mudzakkarnya tetap. Bukankah itnai asyara dengan itna asyara tidak berubah muzakarnya? Nah, benar. Karena ma'adudnya muzakar. Yang berubah hanya harokat iya dan alif tadi. Nah, sebenarnya ini belum pada babnya. Dan misalnya Ummu Ihsan belum paham juga sekarang, tidak masalah. Nanti insya Allah pada babnya kita akan bahas lebih lanjut. Kita berikan kesempatan kembali. Dan sebelumnya jazakallahu khair kepada Ummu Ihsan Ya, semoga bisa menambah faedah bagi kita semua tentang kaidah-kaidah adat dan ma'adud ini. Kita angkat di 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa umur di mana? Umu Ahsan di Bekasi. Ya. Nah, tadi Umu Ahsan, sekarang Umu Ahsan. Masya Allah. Fadhal Umu Ahsan. Rakam samani wa tisah. Tisah. Ajal kolamu bi arba. Ahsan, Umu Ahsan, samaniya awalan. Nomor 8 dulu. Samaniya. Qara'na al-yawma. Nah, qara'na al-yawma. Samaniya. Kalimatan. Ma'adudnya mu'annas, umu. Maka bagaimana angka 18-nya? Samaniya ashrata kalimatan jadidatan. Sahih. Samaniya ashrata kalimatan jadidatan. Nah, terjem? Terjemahkan. Kami telah membaca hari ini. Nah. 18 kalimat baru. Kata baru. Nah. Kata baru. Nah, kalimat artinya kata. Nah, sahih. Terakhir, tisah. Hadal kolamu bi arba'a ashrata rubiyatan. Nah, bi arba'a ashrata rubiyatan. Sahih. Terjem? Ini pulpen seharga 14 rupiah. 14 rupiah. Sahih. Nah. Ahsan. Syukuran Ummu Ahsan. Jazakallahu khair. Ada pertanyaan Ummu Ahsan? Oh, iya. Ada satu Ustaz. Ya. Yang ini, yang adunu itu Ustaz. Yang mana? Adunu. Adunu, ya. Mengapa? Bagaimana adun? Ini kan isim ana, itu kan mansub ya Ustaz. Isim ana mansub, betul. Misalnya, isim ana, betul, sah, mansub. Nah, ya, misalnya adunu anal mudarisa gitu. Anal mudarisa, nah. Anal mudarisa bisa digabung dengan domir nggak Ustaz? Contohnya? Misal adunu anal mudarisa ka mansubun misal. Enggak. Nah, tidak bisa begitu, Umu. Tidak bisa begitu. Karena ka itu, al-kaf di situ, tidak bersambung karena al-mudaris ada alif lam. Oh. Ada alif lam di depannya. Maka tidak disambung langsung dengan kaf. Kecuali kalau dihapus alif lam, misalnya, mudaris suka mungkin. Kalau dihapus alif lamnya, mudaris suka mungkin bisa jadi begitu. Tapi selama ada alif lamnya, tidak bisa digabung al-mudaris suka. Enggak bisa. Berarti... Nah. Bukan menjadi isim ana lagi dong Ustaz. Soalnya kan enggak mansub lagi kan. Tetap iya. Mansub. Azunnu anna mudarrisaka sa. Oh, bukan kasanya masih masuk. Oh, naam. Naam. Tidak berubah harakat sanya. Naam. Syukran, Ustaz. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, jazakallahu khair pada Mu Ahsan. Kita berikan satu kesempatan pada kembali pada Ikhwan. Silakan di line telepon 021 823 6543. Kami sampaikan kepada Ikhwan, bagi Anda yang ingin menjawab pertanyaan yang tersisa pada tamrin yang ke-12 ini, Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543. Assalamualaikum. Silakan, assalamualaikum. Baik. Untuk pertanyaan yang terakhir, kami berikan kesempatan untuk pendengar Ikhwan di mana saja Anda berada. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543. Baik, kita angkat kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan siapa di mana? Dengan Abdul Wahid di Ciganjur. Baik, Ciganjur, Abdul Wahid. Nah, kaifa haluk Pak Abdul Wahid? Alhamdulillah, ana bi khairin ya Ustaz. Masyaallah. Wa kaifa haluk ya Ustaz? Ana bi khairin walhamdulillah aidan, masyaallah. Pak Abdul Wahid, tolong radionya dikecilkan, ada gemai. Iya, nah. Iya, makasih. Iya. Iya. Nah, tafadhal Pak Abdul Wahid, dari nomor 10 sampai 11. 10 sampai 11. Ya. Nah. Asyara. Asyara. Fi hadhil imarati sitata asyrata syakotan. Sekali lagi Pak Abdul Wahid, karena syakotan ini mu'annas. Oh, mu'annas. Maka bagaimana ininya? Angka 6-nya. Sita asyrata syakotan. Mumtaz. Sahih. Sahih. Ahsant. Tarjim, Ustaz. Tafadhal. Ya, di apartemen ini terdapat 16 kamar. Sahih. Nah. Ahad asyar. Nah. Fi hadal fasli. Nah. Ishruna talibatan. Sekali lagi, ishruna. talibatan. Sahih, ishruna talibatan. Tarjim Pak Abdul Wahid. Di kelas ini ada 20 murid. Mumtaz. Perempuan. Ahsant. Ya. Syukuran Pak Abdul Wahid, ada pertanyaan? Ada ini Ustaz. Nah, maaf fadal. Saya belum mengerti terjemah nomor 3 itu Ustaz. Nomor 3? Iya, fi hadhihi. Oh iya, nah. Ya. Nah, insyaallah kita jelaskan. Itu ya. Saja Pak Abdul Wahid? Iya, itu saja Ustaz. Baik, syukuran jazakallah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz, ya. نعم في هذه الحافلة ثمانية عشر راكبا وخلفهم 15 راكبة. ترجم يا رضا، أنا أريد ترجم. في هذه الحافلة ثمانية عشر راكبا وخلفهم 15 راكبة. نعم ترجم. Di dalam bis ini terdapat 18 penumpang laki-laki dan nah. Di belakang mereka 15 penumpang perempuan. Nah, jadi ikhwan di depan, akhwat di belakang. Masya Allah, bisa ini Masya Allah, sangat memperhatikan masalah ikhtilat. Masya Allah, jazakallah khair. Syukuran lah, jazakallah khair. Nastari 5 daqiq thumma nabda maratan akhra. Nah. Baik, kita akan rehat sejenak pendengar roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemana mana, kita akan simak beberapa jeda berikut ini dan kita akan kembali dalam kajian bahasa Arab kita. Durusulul Arabiyyah li ghirinatika nabiha jilid yang kedua. Roja Radio Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Lidzakirina wadzakira. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. القرآن وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. رجاء راديو دعوة السنة والجماعة. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hama ba'd. Pendengar rajin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali bersama anda dalam kajian ilmiah bimbingan bahasa Arab untuk pemula, dan kita lanjutkan kembali dari kitab Durusul Luqa'ul Arabiyyah. Kepada Ustaz Hamzah kita persilakan. Fadhal Ustaz. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala wa ba'd. نواصل درسنا مع كتاب دروس اللغة العربية. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita di kitab دروس اللغة العربية ini. وانتهينا من التمرين الثاني عشر. Baru saja kita menyelesaikan latihan ke-12 والآن. Dan sekarang insyaAllah نقرأ التمرين الثالث عشر. Kita baca latihan ke-13. Dan latihan ke-13 ini kalau antum lihat ya ikhwan, ini adalah praktek nyata langsung secara detail, secara menyeluruh dari angka 11 sampai 20. Kemudian kita letakkan dengan al-ma'dud yang bervariasi. Di sini ada al-ma'dud, kitab. Kemudian ada talibah. Kemudian ada daqiqah, ada yaum, ada sayyarah, ada rajul, ada sanah, ada qaryah, ada talib. Natlub min akhridha bi an yaqra'a thumma tarjim. Kitab. Nah, thumma tarjim. Nah. Allah. Soal biduni hada, biduni al-jawab, mubasharatan. Kitab معناه بكو هكذا نعم كتاب بكو نعم طالبة سيسوى برمبون سيسوى نعم دقيقة دقيقة دقيقة منت نعم يوم هاري نعم سيارة موبيل نعم رجل لك دواسة نعم سنة تاون قرية ديسا ديسا نعم طالب سيسوى سيسوى لك لك نعم سألك. نعم الأسماء kata-kata benda yang baru kita baca barusan tadi kita masukkan ke dalam al-ma'dud dan dengan disebutkan secara rinci dari angka 11 sampai 20 al-adadnya. Nah, dan tidak perlu kita baca lagi perintahnya di sini sudah mafhum. Kita minta al-akh man ridho tabda min kitab. Nanti mulai dari kitab, berikan contoh nanti insyaallah setelah itu kita buka kesempatan selanjutnya untuk para pendengar di rumah. Naam. Ahada asyara kitaban. Naam. Ithna asyarat asyara kitaban. Naam. Thalathata asyara kitaban. Thalathata asyara kitaban, sahih. Arba'ata asyara kitaban. Naam. Khamsata asyara kitaban. Naam. Sittata asyara kitaban. Naam. Sab'ata asyara kitaban. Naam. Thamaniyata asyara kitaban. Naam. 19 كتابا 20 كتابا صحيح احسنت شكرا جزاك الله خير نعم نفتح المجال للمستمع طيب kita berikan kesempatan untuk yang kedua dan selanjutnya untuk pendengar roja bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di tamrin yang ke-13 silakan Anda bisa menghubungi di line telepon 021 823 6543. Baik pendengar ikhwan atau pendengar akhwat, kita angkat penelponnya pertama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan siapa Umu di mana? Umu Jazil di Ceranda. Taib. Nah, terpantau Umu Jazil. Kalimat kalau talibah sepertinya sudah ada pada contohnya. Mungkin langsung ke daqiqah. Daqiqatan Umu. Umu Jazil, tafadhal. Daqiqatan. Naam. Ahada asya. Daqiqatan muannas umum. Bagaimana angka 11 dan 12-nya? Ihda asyrata daqiqatan. Sahih, na'am. Isnata asyrata daqiqatan. Sahih, na'am. Salasata asyrata daqiqatan. Angka 13 bagaimana umum? Salasa asyrata daqiqatan. Sahih. Arba'a asyrata daqiqatan. Na'am. Khamsa asyrata daqiqatan. Sitta asyrata daqiqatan. Naam. Sab'a asyrata daqiqatan. Naam. Samaniya asyrata daqiqatan. Sahih, naam. Tis'a asyrata daqiqatan. Naam. Ishruna daqiqatan. Mumtaz, mumtaz. Syukran Ummu Jazil. Naam. Ada pertanyaan Ummu Jazil? Belum, Ustaz. Tayyib, jazakallahu khair. Barakallahu fik. Tayyib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Ummu Jazil. Dan kita berikan kesempatan kembali di belakang Ummu Jazil di 021-823-6543. Dan bagi para pendengar roja yang ingin menyampaikan pertanyaan via SMS, silakan Anda bisa menyampaikan di nomor 0819-896543. Dan untuk pendengar yang ingin menjawab pertanyaan atau tamrin yang ke-13, silakan Anda bisa menghubungi di 823-6543. Kita angkat telepon selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Umu di mana? Ini saya umur ini. Saya baru dengar ini. Iya. Saya mau ikutan belajar tuh gimana caranya ya? Taib, taib. Umu sudah punya bukunya? Belum tahu. Ini saya baru dengar ini. Iya. Untuk sementara Umu dengar dulu, nanti kita sampaikan informasi di akhir acara. Oke, bukunya iya, ya. Iya, insyaallah. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagi para pendengar roja, silakan untuk Anda yang ingin bergabung untuk menjawab pertanyaan tamrin yang ke-13 di 0218236543 di 8236543. Assalamualaikum. Salam. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Azi di Bojong Kulur. Dengan Azi? Ya, di Bojong Kulur. Baik. Nah, fadal Azi. Ya. Azi. Azi, nah, biz Z, pakai Z. Ya. Nah, apa Azi? Yauman. Yauman, nah, sahih. Ya. Apa arti yaum? Ya, Hari. Hari, sahih. Nah. Ahada yauman, ahada asyara yauman. Naam, sahih. Isna asyara yauman. Sahih. Thalathata asyara yauman. Naam. Arba'ata asyara yauman. Sahih. Naam. Sata asyara yauman. Naam. Sitta asyara yauman. Sittata atau sitta? Naam. Ya, sittata asyara yauman. Mumtaz. Naam. Sab'ata asyara yauman. Naam. Samaniyata asyara yauman. Sahih. Naam. Tis'ata asyara yauman. Sahih. Ishruna yauman. Mumtaz. Naam. Syukran ah Aziz. Ada pertanyaan ah Aziz? Sementara cik Ustaz. Tayyib, jazakallah khair. Barakallah fikum. Jazakallah khair pada Hazi. Dan kita angkat kembali bagi para pendengar roja yang lain. Silahkan di 021-823-6543. Kita angkat telepon selanjutnya. Assalamualaikum. Salam. Dengan siapa di mana? Aku di sini. Ah, di siapa? Di siapa Cilincing. Namanya? Dengan siapa dulang? Akursin di Cilincing. Akursin di Cilincing. Akursin. Fadalah Akursin. Sayyaratun mobil. Naam. Ini mu'anas atau mudhakar ah Akursin? Mu'anas. Baik, tafadhal. Ahada asra ihda asrata sayyaratan. Mumtaz. Naam. Isnata asrata sayyaratan. Sahih. Salasa asrata sayyaratan. Ahsant. Arba'ata asra arba'a asrata sayyaratan. Jayid. Khamsa asrata sayyaratan. Naam. Sitta asrata sayyaratan. Sahih. Sab'a asrata sayyaratan. Ahsant. Samaniya asrata sayyaratan. Naam, jameel. Sitta asrata sayyaratan. Naam. Lakhir. Ishruna sayyaratan. Naam. Ahsanta ya ah Kursin. Ada pertanyaan ah Kursin? La. Tayyib, syukran. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair wa akhursin. Kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar yang lain. Silahkan Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543. Tamrin yang ke-13 pada halaman ke-43. Kita angkat telepon selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dari Abu Yasmin. Di mana? Cibitung. Cibitung. Nah. Baik. Apa Abu Yasmin? Ahada asra rajulan. Naam. Sekali lagi ahada. Ahada asra rajulan. Sahih. Nah. Isna asra rajulan. Naam. Salasata asra rajulan. Sahih. Naam. Arba'ata asra rajulan. Naam. Khamsata asra rajulan. Sahih. Sittata asra rajulan. Ahsant. Sab'ata asra rajulan. Naam. Samaniyata asra rajulan. Naam. Tis'ata asyara rajulan. Naam. Isruna rajulan. Isruna rajulan. Naam. Baik, syukran Abu Yasmin. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Di belakang Abu Yasmin kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar roja di 021-823-6543 tamrin yang ke-13 dan kita angkat telepon selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan, dengan siapa di mana Bapak? Dengan Abdul Ghani. Pak Abdul Ghani di mana Pak? Di Tangerang. Di Tangerang ya? Iya. Pak Abdul Ghani siap? Anak baru mau ikutan nih. Oh baru. Iya, ini kan tempatnya di mana saja? Studio kita ada di Cilengsi Pak. Di Cilengsi ya? Iya, sudah punya bukunya Pak? Belum. Taip, mau mengikuti? Ya insya Allah, bukunya apa namanya? Taip, insya Allah nanti kita akan sampaikan di akhir kajian ya Pak ya. Oh iya. Ya, oke, sementara ini saja Tayib. Jazakallah khair. Khair. Iya. Jazakallah khair kepada Pak Bulgani di Tangerang. Kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar yang lain di 021-823-6543. Tamrin selanjutnya silakan di tamrin yang ke-13. Assalamualaikum. Salam. Dengan siapa Bapak di mana? Dari Herman, Pak. Di mana? Bogor. Nah, masya Allah jelas sekali ya Herman suara antum. Fadal ya. Rajulan sudah. Sudah. Sanatan. Sanatan. Ihda asrota sanatan. Naam. Isnata asrota sanatan. Naam. Salasa asrota sanatan. Naam. Arba'a asrota sanatan. Naam. Khamsa asrota sanatan. Sahih. Sitta asrota sanatan. Naam. Sab'a asrota sanatan. Naam. Samaniya asrota sanatan. Naam. Tis'a asrota sanatan. Sahih. Ishruna sanatan. Mumtaz. Naam. Syukran. Naam. Mau nanya nih Zat. Tafadhal. Yang tamrin yang ke-12 itu. Naam. Yang nomor 9. Ya. Itu kan hadal kolamu. Naam. Bi arba'a atau bi arba'in Zat. Kan ada harfu jarin di situ. Naam. Naam. Ada itu aja pertanyaannya. Ya Zat. Taib. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya sudah ditanyakan juga pada kesempatan pekan yang lalu. Memang ini mungkin akan sedikit mengkritik ikhwan-ikhwan yang sudah mengetahui kalau ada harful jar, maka setelah itu biasanya isimnya harus majrur. Nah, ini kaidah yang sudah kita pelajari sejak jilid pertama. Antum benar. Setelah bi harusnya majrur. Tapi permasalahannya untuk angka-angka dari angka 13 sampai 19 ini memiliki kaidah yang berbeda daripada isim-isim yang lainnya. Angka-angka ini dari 13 sampai 19, afwan dari 11 bahkan sampai 19, ini mabniun ala fathil juz'ain. Angka 13 sampai 19, dia mabniun ala fathil juz'ain. Kedua-duanya mabni, artinya harkatnya tidak berubah, tetap fathah dua-duanya. Angka yang satuannya dan angka 10-nya, kedua-duanya dari 13 sampai 19 harus difathah. Jadi ketika nanti di i'rab misalnya dia tidak dikatakan majrur tapi mabniun alal fath fi mahalli jarrin majrurun bi harf al jar. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Baik, mudah-mudahan bisa difahami pada akhir dan kita akhir mana dia? Naam. Baik, kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar yang lain. Masih ada dua soal lagi untuk antum di 0218236543. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Aep di Cikampek. Pak Aep ya, Taib. Masya Allah. Jelas di Cikampek Pak Aep ya. Alhamdulillah. Nah. Tafadhal ya Pak Aep. Koryatan. Nah, koryatan. Ihda asarota koryatan. Nah. Isnata asarota koryatan. Sahih. Nah. Salasa asrota koryatan. Sahih. Naam. Arba asrota koryatan. Ahsant. Khamsa asrota koryatan. Jamil. Sita asrota koryatan. Naam. Sab'a asrota koryatan. Sahih. Samani asrota koryatan. Samaniya. Samaniya asrota koryatan. Naam. Sahih. Is'a asrota koryatan. Naam. Ishruna koryatan. Sahih. Syukuran Pak Aib. Jazakallah khair. Barakallah fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, silakan di belakang Bapak Aib di Cikampek. Anda bisa menghubungi kami untuk satu pertanyaan terakhir pada tamrin yang ke-13 di 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Di mana? Dari Nurul di Tanjung Priok. Baik. Naam, tafadhal Ummu Nurul, tafadhal. Taliban. Naam, taliban afwan. Taliban. Naam. Ahada asyara taliban. Naam. Isna asyara taliban. Naam. Salasata asyara taliban. Naam, sahih. Arba'at. Awas. Arba'ata asyara taliban. Sahih, ahsant. Khamsata asyara taliban. Jamil, naam. Sittata asyara taliban. Sahih. Sab'ata asyara taliban. Naam. Samaniyata asyara taliban. Jayid. Tis'ata asyara taliban. Naam. Ishruna taliban. Mumtaz. Jazakallah khair. Barakallah fikum. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Munurul. Baik, silakan Ustaz. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan latihan ke-13 dan waktu sudah menunjukkan jam 10 kurang 5 menit. Kita alhamdulillah sudah memberikan waktu yang insya Allah sudah cukup karena kita tadi terlambat datang. Jam 9:30 kita mulai tadi. Insyaallah latihan-latihan berikutnya kita akan baca pada pertemuan-pertemuan berikutnya dan mudah-mudahan kita tetap semangat dan kita ingatkan sekali lagi untuk tidak lupa selalu murajaah. Ini satu hal yang sudah jarang kita ingatkan sekarang ini dan kita ingatkan sekarang ini agar tidak dilupakan. Demikian dari ana, insyaallah kita ketemu lagi pada pekan depan. Subhanabihamdik, shallallahu la ilaha illa anta. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.